الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أصحابنا المتجهين في المعنى أما بعد. Jemaah Masjid Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus selalu senantiasa kita doakan guru kita Habib Abdurrahman Hadi, mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan walafiat agar dapat terus mengingatkan dan membimbing kita ke arah yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi pengajian ini telah dibuka sama-sama dengan sama-sama kita membaca dan mendengarkan riwayat dari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi dibaca Maulid apa Pak? Maulid Azhar. Apa sih isinya Maulid Pak? Apa? Riwayat sejarah daripada kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari kelahirannya, sejarah hidup beliau, bagaimana perjuangan beliau, ibadah beliau, akhlak beliau, dan semua yang beliau lakukan semasa hidupnya. Di mana ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi selawat perintah jawaban. Perintah siapa Bu? Ini kalau ada saat ini orang-orang yang pada anti salawat mengingkari Allah kan? Menentang Allah kan? Apalagi yang dari Al-Rahman sudah sampaikan dimulai dari ulama-ulama terdahulu termasuk guru kita Abdul Alim Al-Rahman Hafsi dari dulu yang mulainya sudah 97 kali Allah amin itu alhamdulillah. Dan ulama-ulama yang hadir di sini juga bukan ulama sembarangan Pak. Dari dulu banyak awliyaullah, para wali-wali Allah yang datang ke tempat ini, mereka bukan orang-orang yang tidak paham akan ilmu agama. Ini saat ini banyak kelompok-kelompok yang nyeleneh. Di mana kalau kita belajar dari riwayat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh perjuangan dakwah beliau. Tatkala beliau berdakwah menyebarkan Islam, khususnya pertama di kota Mekah, di mana kota Mekah kalau kita belajar sejarah merupakan tempat lalu lalangnya pusat perdagangan di Jazirah Arab. Nabi Muhammad satu contoh dakwahnya sibuk mulai dari bangun pagi, siang, sore, malam, apa ya Pak? Sibuk mengislamkan orang-orang kafir. Sibuk berdakwah menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi salah satu contoh akhlak dan teladan Nabi, sibuk berdakwah mengislamkan orang-orang kafir. Nah ini ada sekarang kelompok-kelompok yang mulai dari bangun pagi, siang harinya, sore harinya, malam harinya, sibuk mengkafirkan umat Islam. Banyak gak ini? Saya mau tanya kalau besok ada yang berani demo Majlis Talib dari Talib Haji untuk jangan memperingati Maulid, kita lawan tidak? Siap lawan tidak? Siap lawan tidak? Allahu Akbar! Hati-hati, saat ini banyak gerakan-gerakan tasbiriya al-wahabiya yang banyak beredar di negara khususnya di Indonesia yang memang sengaja untuk mengobok-obok, untuk memecah belah ahli sunnah wal jamaah di mana dari dulu jelas kita banyak memperingati Maulid Nabi bukan hanya di Jakarta saja Bu. Di Jabodetabek, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia pun dilaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan tidak lain tatkala kita membaca riwayat Maulid Nabi kita dapat meniru nampaklah sejarah dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun dakwah beliau di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman waktu yang nafsu alaih kami anbar rasuli manusia itu diri kuasa. Dan kami ceritakan kisah-kisah rasul-rasul dahulu untuk menguatkan hati dan iman kamu wahai Nabi Muhammad kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendengar riwayat Maulid Nabi sejarah hidup Nabi, mudah-mudahan kita dapat meniru akhlak beliau, ibadah beliau, di mana beliau sangat giat sekali beribadah. Mudah-mudahan kita pun dapat meniru jejak dan langkah Nabi Muhammad SAW. Jadi saat ini bapak-bapak, ibu, adik semua harus berhati-hati. Banyak memang paham-paham at-tafsiriyah ini yang memang dibesar-besarkan oleh Zionis Israel dan para antek-anteknya yang memang sengaja dibesarkan untuk memecah belah Islam dari dalam dengan timur mengkafirkan sesama saudara umat Islam. Alhamdulillah, summa na'udzubillah. Karena itu pentingnya kita hadir di majelis taklim ini untuk sama-sama menimba ilmu, tahu bagaimana ajaran agama yang baik dan yang benar. Seperti yang tadi Guru Bisa Ali tadi telah sampaikan mengenai kitab An-Nasaya ini yang mengenai bab Fauziah. Bagaimana kita mengharap dan takut kepada Allah. Tadi judulnya bagus gak? Fauziahnya bagus gak? Beda dengan apa, radio atau TV yang hasilnya itu. Nama judulnya sama. Namun sibuk siaran TV-nya, siaran radio-nya ngapain? Menyalahkan dan menghabiskan. Mudah-mudahan bab Fauziah kali ini benar-benar kita dekat dengan Allah. Kita cinta dengan Allah dan tahu bagaimana ajaran yang baik yang menjaga ukhuwah Islamiyah, bukan sibuk mengkafirkan sesama saudaranya. Jadi sekarang yang tadi dulu kita ada teman sudah dapat ada SMS atau ada ancaman yang ingin mengancam, sudah mulai meneror kita. Kalau ada yang berani bikin maulid, dia mau cegah, dia mau lawan. Kita siap lawan tidak? Siap lawan tidak? Siap lawan tidak? Allahu Akbar! Karena itu sama-sama cara melawannya dengan kita belajar sebaik-baiknya. Jaga diri kita, keluarga kita, benteng-benteng, dan juga khususnya masjid musholah jaga. Jangan sampai direbut oleh gerakan-gerakan yang anti zikir, anti maulid, anti tahlil. Caranya apa? Rajin sholat berjamaah di masjid dan di musholah, jangan sampai diikut oleh gerakan-gerakan yang kurang sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.